إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع سيدان جمعة yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan atas kita. Terlebih khusus kita sekarang di tanggal yang ke-26 daripada bulan Syaban, yang tidak lama lagi akan masuk kepada bulan Ramadan yang mulia, suatu bulan yang agung, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan segala amaliyah yang dicintai dan diridhoinya, sehingga betul-betul kita menjadi umat yang mendapatkan keberuntungan dengan datangnya bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa mempelajari ilmu syariat ini dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada umat ini. Tidaklah ada satu jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah dan kemenangan bagi muslimin melainkan beliau telah memerintahkan dan menunjukkannya. Dan demikian pula tidaklah ada satu jalan yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah dan azabnya melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dan melarang umat ini darinya. Maka tidak ada keselamatan melainkan bagi orang-orang yang meniti dan berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kita kali ini adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan musim yang agung yang Allah jadikan di dalamnya berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh keberuntungan bagi mereka orang-orang yang bisa iktinam, bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Sehingga ini merupakan rahmat yang besar, kemenangan yang kita sebagai seorang muslim seandainya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan pantas untuk berbahagia. Allah nyatakan dengan kenikmatan yang agung, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada manusia, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu maka kalian berbahagialah, karena dengan rahmat dan karunia Allah kalian bisa mengamalkan kebaikan, meraih rahmat, bisa lurus di atas tuntunan, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dikala mau masuk bulan Ramadan memberikan berita gembira kepada para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Fatuftahu fihi abwabul sama. Abwabul sama tughallaqu fihi abwabul jahim. Maka beliau menyatakan, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit, dalam suatu riwayat abwabul jannah, yakni pintu-pintu surga, dan ditutup padanya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Watughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah di dalam bulan Ramadan tersebut syaitan-syaitan. Wa fihi lailatun khairu min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha hurrima kullaha. Yang beliau menyatakan bahwasanya orang yang diharamkan dari kebaikan di malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari semuanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampainya seorang muslim mendapatkan bulan Ramadan, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kalau Allah menakdirkan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Dan demikian pula sebaliknya, di dalam hadis disebutkan, man hurrima khairuha, barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, fahuwal mahrum, maka orang tersebut orang yang dihalangi dari kebaikan. Maka dari itu, barakallahu fikum, marilah kita berusaha untuk bisa meraih kebaikan tersebut, di mana tidaklah seorang bisa meraih sebuah kebaikan atau mengamalkan amalan kebaikan sekecil apapun melainkan semata-mata dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dengan ilmu yang telah dia raih, bukan pula dengan kekuatan yang dia miliki atau harta yang telah dia kumpulkan, melainkan semata-mata adalah dengan karunia dan rahmat Allah, yang itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, di mana salafuna salih rahimahumullah, mereka bersungguh-sungguh al-istiadat mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan Ramadan. Maka di antara hal yang dipersiapkan untuk kita menyambut bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah ayyaqbil muslim ma aftarahu min ramadanis sabiq qabla maji'i ramadanit tali. Yani barakallahu fikum, yang pertama, hendaknya seorang muslim membayar hutang puasa pada Ramadan yang telah lalu sebelum datangnya Ramadan yang ini. Sebagaimana beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikala beliau memiliki hutang puasa di bulan Ramadan dan beliau tidak sempat membayarnya di hari-hari sebelum datangnya bulan Syaban dikarenakan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berusaha untuk menyegerakannya di bulan Syaban, menutup hutang-hutang puasa yang menjadi tanggungan di bulan Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hendaknya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan taufik, mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, karena tidaklah ada suatu hal yang sekecil apapun dari kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah. Dan adalah wa kana salafuna salih rahimahumullahu jami'an, dahulu salafuna salih, pendahulu kita yang saleh, kanu yahrusuna asyaddal hirs ala isti'dadil syahri ramadan isti'dadan, dahulu mereka sungguh-sungguh bertekad bulat dan berupaya keras mempersiapkan diri untuk mempersiapkan menyambut datangnya bulan Ramadan. Fayatawajjahuna ilallahi bidu'a, mereka menghadap kepada Allah dengan berdoa. Bahkan diriwayatkan, di antara mereka ada yang berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, meminta kepada Allah untuk bisa mendapatkan taufik masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka sadar tauhid yang sempurna dari mereka. Tidaklah kita memiliki suatu daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang ketiga. Di dalam menyambut bulan Ramadan, hendaknya seorang muslim adalah menyegerakan taubat dari dzunub, dari dosa-dosa, dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Tidaklah yang demikian dikarenakan falamma dzunub mani'atun lil hidayah wat taufik wal khair. Dikala dosa-dosa menjadi penghalang masuknya hidayah ke dalam hati dan taufik Allah serta kebaikan, maka hendaknya seorang muslim yang menginginkan iqtinam meraih segala bentuk kebaikan di bulan Ramadan melakukan taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka orang-orang musyrikin kafirin dikala menolak hidayah, hidayah bayan yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahkan taufik tidak masuk ke dalam hatinya. Mereka membuat alasan ini dan itu, membuat alasan bertuhan kepada Rasul, membuat alasan ini dan itu. Namun Allah bantah, kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Alasan apapun yang engkau lontarkan, sekali-kali tidak. Bahkan telah menutup hati-hati kalian untuk menerima hidayah dosa-dosa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, marilah kita bersegera untuk melakukan taubat terkhusus dari dosa-dosa yang besar yang bisa menghalangi dari pintu-pintu maghfirah. Diterangkan para ulama, minadzunubil ladzi la budda an yatuba minhul muslim. Di antara dosa-dosa yang harus seorang muslim bertobat darinya adalah asyirku billah wal qatl waz zina, yakni berdosa perbuatan syirik mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dosa pembunuhan dan dosa melakukan perbuatan zina. Tidaklah yang demikian melainkan tiga dosa ini merupakan a'dhamu dzunub, dosa-dosa yang paling besar, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zam, dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah dialah yang menciptakanmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Summa ayya Rasulullah, kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Maka beliau menyatakan, "An taqtula waladaka khasyata an yud'ima ma'ak," yakni engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu. Dosa pembunuhan merupakan dosa yang besar. Demikian pula beliau bertanya, "Summa ayya Rasulullah, kemudian apa wahai Rasulullah?" Maka beliau berkata, antuzaniya khalilata jarik, engkau menzinai istri tetanggamu. Maka berzina juga termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dosa yang patut kita untuk segera bertobat darinya adalah minadzunub almania minal maghfirati aida, yang ini bisa menghalangi ampunan Allah adalah asyahna, yakni adanya kedengkian, kebencian, hasad terhadap saudara kita. Wahia haqdul muslim ala akhihi bughdan lahu lihawa nafsih, yaitu seorang memiliki hasad kepada saudaranya, kebencian kepada saudaranya karena dorongan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka ini merupakan dosa yang harus kita bersegera untuk bertaubat darinya, karena telah sabit diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yawmal itsnin wal khamis," telah dibuka pintu-pintu jannah di hari Senin dan hari Kamis. Maka beliau menyatakan, "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a," maka akan diampuni dari hamba-hamba Allah seluruh dosa-dosa yang dia tidak berbuat syirik, atau diampuni dari seorang hamba yang dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang dia tidak berbuat syirik, namun tidak diampuni dosanya disebabkan karena ada antara dia dan saudaranya syahna, yakni perbuatan dengki, perbuatan hasad, perbuatan yang menjadikan permusuhan di antara mereka. Yuqal, dikatakan tentangnya, unduru hadaini hatta yastaliha, maka tahanlah, tundalah keduanya, dua orang yang saling bermusuh-musuhan dengan sebab hasad ini. Adik tunggulah keduanya sehingga keduanya membuat islah, membuat perbaikan hubungan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya. Dan hendaknya kita berusaha menjadi orang yang terbaik, orang yang paling utama dalam manusia. Telah diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, manusia manakah yang paling afdal? Maka beliau menyatakan barakallahu fikum, kullu makhmumul qalb sadiqul lisan, semua orang yang dikatakan makhmumul qalb dan sadiqul lisan, jujur lisannya di dalam berbicara dan berucap. Maka para sahabat bertanya, sadiqul lisan na'rifuhu, adapun benar ucapan dan jujur ucapannya kami telah mengetahuinya. Fama mahmumul qalb, apakah yang dimaksud dengan mahmumul qalb wahai Rasul? Beliau menyatakan, huwa taqiyun naqi alladhi la ithma fihi wala baghi wala ghal wala hasad, yaitu seorang yang bertakwa dan bersih hatinya dari kekotoran, yaitu yang dia tidak memiliki dosa padanya, tidak memiliki kedengkian, rasa dendam dan juga hasad kepada saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tiga perkara di atas merupakan perkara yang lazim bagi seorang muslim untuk memperhatikannya. Hal-hal yang bisa menjadikan kebaikan bagi dirinya, di mana dengan kebaikan bi salahil fard, salahul mujtama', dengan baiknya individu di antara kita akan menjadi kebaikan bagi masyarakat. Maka marilah kita memperhatikan, barakallahu fikum, amalan-amalan tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan, yang kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, bahkan muslimin seluruhnya, untuk betul-betul bisa menjadikan orang-orang yang betul-betul meraih kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, adalah taubat masyru'atun wa ma'murah qabla an yamut, bahwasanya taubat itu diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Ta'ala sebelum seorang meninggal. Bahkan pintu taubat terbuka sebelum orang tersebut mendapatkan sakaratul maut, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia yugharghir, yakni nyawa sampai di kerongkongan. Hanya saja barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan, yang namanya taubat itu memiliki syarat-syarat, atau terdapat padanya syarat-syarat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syarat taubat ada lima, yang idza kana bainahu wa bainallah, apabila itu adalah urusan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ikhlasu fit taubat, yakni orang tersebut ikhlas di dalam taubatnya, bukan dalam mencari pandangan manusia, bukan dalam mencari dunia dan yang lainnya, namun semata-mata mencari keriduan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuqli 'alil dzunubil ladzi irtakabah, bahwasanya dia itu betul-betul lepas, berhenti dari dosa-dosa yang dia telah melakukannya, terjatuh padanya. Dan yang ketiga, wa ayyandama 'ala fi'liha, dia menyesali kenapa terjatuh kepada dosa-dosa tersebut. Dan yang keempat, wa ayyazama alla ya'uda ilaiha ba'du, dan orang tersebut untuk tidak, yakni bertekad bulat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan demikian pula yang kelima, antakuna taubatu fi awqatin tuqbalu fihi taubah, yakni taubat dilakukan di waktu-waktu yang masih diterima padanya taubat, yakni sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Wa amma idza kana dhunub bainahu wa baina ibad, adapun dosa apabila wujudnya antara dia dengan hamba Allah berupa ta'addin alal mal, berupa yakni dia mendolimi seorang dengan hartanya atau fisiknya atau kehormatannya, maka ditambahkan syarat bagi berikutnya, yaitu an yastahillah, untuk dia meminta kehalalannya. Meminta kehalalannya dengan meminta idza kanal mal, kalau memang itu wujudnya harta, segera untuk mengembalikannya. Atau meminta kehalalan atau bila itu kehormatan, maka hendaknya dia meminta maaf atau menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah dia ghibai. Itulah yang diterangkan oleh para ulama. Maka marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah segera memperbaiki hati-hati kita dan memperbaiki langkah-langkah kita di dalam menjalani kehidupan menuju akhirat ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga mereka menjadi orang-orang yang betul-betul adil di dalam memimpin, menjadi pengayom bagi muslimin, memudahkan segala bentuk syariat ibadah yang disyariatkan. Dan semoga Allah memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang saleh dan menjauhkan dari mereka pendamping-pendamping yang jahat lagi taleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan maghfirah sebelum matinya. Barakallahu li walakum fi hadil khutbati al قصيرة فنفعني وإياكم بما فيها من الكلمات وذكر وصلى الله على محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة